السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar dari surah Al-Baqarah juz yang pertama, dan insyaallah hari ini akan kita selesaikan ya. Pembacaan. Sekarang ayat yang ke. Silakan dibaca Bu Dayaris. Ya, Ustaz. Bentar. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah, dan siapa yang lebih baik daripada sibghatallah, dan kami celupan ya Allah. Benasa celupan sibghatallah ya. Mana saya kurang jelas suara? Celupan nilai Allah. Celupan nilai Allah. Celupan nilai Allah. Sebuah Allah Tuhan. Celupan nilai Allah. Celupan nilai Allah. Terus? Dan siapa? Dan siapa lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Dan kepadanya kami menyembah. Oh, nahnu mukhlis abidun ya. Benar ya, di Arab. Sibghah mubtada asal ya. Mubtada mana boleh apa namanya? Mansub. Mansub ya. Ada yang dihilangkan di sini Ustaz ya? Iya. Ini jadi maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Sibghah maf'ulun bihi Allahi mudafun ilaihi. Wa hafu atfin man ahsanu jadi man apa di sini Ustaz ya? Man itu apa namanya, isim istifham, ini kan pertanyaan kan. Oh, jadi istifham sih. Dan siapa, oh, dan siapa man isim ya, isim istifham Ustaz ya. Ahsanu itu film ini. Ahsan itu dia isim tafdhil. Dia sebagai, jadi tadi man itu isim syarat sebagai mubtada, ahsanu sebagai khabarnya. Man itu isim sebagai mubtada, ahsanu sebagai khabarnya. Nah, innallahi jar majrur sibghata. Jadi sini apa lagi sih buah itu? Sibu itu tamis ya, kan ada kata ahsan kan. Oh, tamis. Ini namanya tamis lah kayak gini. Tamis. Sibuatan tamis. Wa harfu atfin nahnu mubtada lahu jar majrur abiduna khobar dari mubtada wau sebagai enggak pakai wau ya. Ini khobarnya aja. Ya, sebagai khobar. 138. Azamu dinullahi ilzamu. Ilzamu dinullahi allazi dinallahi fatarakum alaihi. Falaisa hunaka ahsanu min fitratillahi allati fataran nasa alaiha fa'alzamuha wa qulu nahnu lahu khadi'una muti'una li rabbina fi ittiba'ina millata Ibrahim. Peganglah oleh kalian agama Allah yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan kalian. Bukankah di sana lebih baik daripada tidak ada? Bukan, tidak ada. Tidak ada di sana yang lebih baik dari ciptaan Allah yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia. Dan peganglah dia. Dan mereka berkata, kami adalah orang-orang yang tunduk dan taat kepadanya. Dirobbina kepada Tuhan kami. Dan kami mengikuti agama Ibrahim. Baik. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Ya, peganglah celupan nilai Allah. Dan siapakah yang lebih baik ya celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu lahu 'abidun. Dan kami adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ilzamu dinallahi alladhi fatarakum alaihi. Ya. Senantiasalah kalian memegang teguh agama Allah yang telah Allah fitrahkan ya kepada kalian. Jadi agama Islam ini merupakan agama fitrah. Agama fitrah. Yang namanya fitrah adalah hukum asalnya setiap manusia itu adalah agamanya Islam. Hatinya itu menerima ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah Islam, ya. Fa abawahu yahwidanihi wa yansiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia akhirnya jadi Yahudi, menjadi Nasrani dan menjadi Majusi. Jadi hukum asalnya ya semua manusia yang dilahirkan di bumi ini dilahirkan atas fitrah Islam. Hanya saja orang tuanya lah yang akhirnya membuat dia jadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. فَلَيْسَ هُنَاكَ أَحْسَنُ مِنْ فِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Dan di sana tidak ada lagi yang lebih baik ya fitrahnya daripada apa yang telah Allah fitrahkan kepada manusia. فَلْزَمُوهَا. Maka senantiasalah konsisten di atas agama Islam. وَقُولُوا. Dan katakanlah, نَحْنُ لَهُ خَاضِعُونَ muti'una li rabbina fittiba'ina millati Ibrahim. Kami tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rabb kami di dalam mengikuti millah atau agamanya atau ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan memang Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi dan juga digelari sebagai bapak tauhid ya. Sebagai bapak tauhid. Baik. Kita lanjutkan. Ayo, Umi Ida ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlizun. Katakanlah olehmu, apakah kalian hendak mendebat kami tentang Allah dan Sesungguh Edan Allah, dialah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Dan bagi kami, perbuatan-perbuatan kami, dan bagi kalian, perbuatan kalian. Dan kami hanya kepada Allah, orang-orang yang mengikhlaskan diri. Kul fi'lun amr, fa'ilnya kembali anta. Kepada anta. Kemudian al-hamzah, harfu istifham, tuhajuna, fi'lun mudori, fa'ilnya al-waw. Kemudian na di sini sebagai maf'ulun bi. Kemudian fillahi, jar majrur, al-wawu harfu atfin, huwa mubtada, rabbu khobar nah sebagai mudofun ilai, al-wawu harfu atfin, rabbu ma'tuf kepada rabbuna, rabbu sebelumnya kum sebagai mudofun ilai. Al-wawu harfu atfin, lana jar majrur, a'malu mubtada ya ustadznya. Oh iya nam. Mubtada, kemudian na tadi, sebagai. Tadi lananya udah dibilang. Oh iya apa? Lana ya lana jar majrur sebagai khobar muqaddam, a'malu, mubtada, mu'akhor, na, sebagai mudofun ilai, al-waw, hatfu atfin, lakum, sebagai, lakum jar majrur, sebagai khobar muqaddam, a'malu, mubtada, mu'akhor, kum, sebagai mudofun ilai, al-waw, harfu atfin, nahnu, mubtada, lahu, jar majrur, muhlizuna, sebagai khobar. Nah. Ini tafsirnya bel atakuluna mujadilina fillahi. Entar dulu. Emang yang mana sih sekarang? 39, Bu. Oh, afwan Ustaz. Ya. Afwan. Loncat. Afwan. Qul ayyuhar rasulu li ahlil kitabi atujadilunana fi tauhidillahi wal ikhlasi lahu wa huwa rabbul alamina jami'an la yahtassu liqaumin duna qaumin walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lillahi mu'lizul ibadati wa ta'ati la nusyriku bihi sayan wa la na'budu ahadan ghairahu. Katakanlah wahai Rasul kepada ahli kitab, apakah kalian membantah kami dalam ketauhidan kepada Allah dan dalam keikhlasan kepadanya. Dan dialah Allah, Rob. Nah, ini kalau kayak gini ngertiinnya padahal. Oh, padahal. Oh, iya. Kan maunya wong hal ini. Oh, ini. Oh, iya. Awan. Wong hal ya, Ustaz, ya. Ya padahal dia adalah. Padahal dia adalah Rob, Tuhan seluruh alam. Tidak Allah mengkhususkan kepada kaum tertentu saja. Bukan, justru. Ini kan tadi la yukhtasu bi kaumin. Jadi Allah itu adalah Rabb seluruh alam, tidak dikhususkan bagi satu kaum. Bukan kaum lain ya gitu. Kepada kaum yang tertentu saja gitu Ustaz. Nah, maha. Ya. Dan Allah tidak dikhususkan bagi kaum tertentu saja. Dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Dan bagi kami hanya kepada Allah mengikhlaskan ibadah kami dan ketaatan kami, dan tidaklah kami mensekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan sesuatu apapun, dan tidaklah kami menyembah sesuatu apapun selain Allah. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. Naam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Katakanlah, apakah kalian mendebat kami tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal Ia adalah Rabb kami dan juga Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, dan kami mengikhlaskan ibadah kami, ketaatan kami hanya kepada-Nya. Ini merupakan balasan, ya, jawaban kepada orang-orang yang meragukan, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berdebat dalam masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah kepada mereka, atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Apakah kalian mendebat kami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah adalah Rabb kami dan juga Rabb kalian. Jadi janganlah kita mendebatkan sesuatu yang sebetulnya, ya, itu merupakan kesamaan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala, ya, sama-sama Tuhan yang menciptakan kita. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka kalau ditanya siapa Rabb mereka, bahkan orang, ya, kafir Quraisy, kalau mereka ditanya siapa Rabb mereka, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sayangnya, yang membedakan antara kita orang Muslim dengan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang musyrikin, mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah, ya, letak masalahnya. Seseorang tidak cukup hanya mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta dia, Allah yang memberinya rezeki. Ya, tidak cukup hanya pengakuan semacam ini. Harus dilanjutkan dengan keyakinan bahwasannya tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama setelah mempelajari istiqra, yang meneliti ayat-ayat tentang tauhid, mereka membagi tauhid menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dan ini penting karena ketiga pembagian tauhid ini harus ada pada diri seseorang. Tidak boleh hanya dua dari tiga, apalagi satu dari tiga. Harus tiga-tiganya ada pada diri seseorang. Ya, tauhid rububiyah adalah pengakuan bahasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah yang membangkitkan kita. Ini tauhid rububiyah. Tapi apakah cukup hanya pengakuan semacam ini? Tidak cukup. Kenapa? Karena kalau hanya semacam ini, orang kafir Quraisy sekalipun, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang mengatur kalian, siapa yang memberikan rezeki, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dilanjutkan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Ini merupakan keyakinan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru seseorang dikatakan sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, ketika dia tidak mau menyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengikhlaskan ibadahnya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang berkaitan dengan, ya, nama-nama dan sifat Allah yang mulia dan agung, ya. Jadi ini yang membedakan kita, ya. Maka Allah memerintahkan kita mengatakan kepada mereka, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami, bagi kalian amalan kalian. Amalan kami seorang muslim, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menjadikan Allah satu-satunya tujuan kami dalam beribadah. Adapun kalian, terserah kalian, ya. Kalau kalian mendapatkan petunjuk, silakan ikuti agama, ya, Islam, ya. Wa nahnu lahu mukhlishun, dan kami mengikhlaskan ibadah kami, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya, Bu Reni, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara? Qul a'antum a'lamu amillah wa man a'lamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian berkata bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya dulunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui atau Allah? Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada di sisinya. Dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Ini isim istifham. Taquluna fi'il mudhari, wau sebagai fa'ilnya. Inna harfu taukid wa nasbin. Ibrahima sebagai isim inna. Al-wawu harfu atfin. Ismaila ma'tuf ke Ibrahim. Al-wawu harfu atfin. Ishaqo ma'tuf juga ke Ibrahim. Al-wawu harfu atfin. Ya'quba ma'tuf ke Ibrahim. Al-wawu harfu atfin. Al-asbalto ini juga ma'tuf ke Ibrahim. Kanu isim fi'il madhi naqis, wawu sebagai isim kana, hu dan ini sebagai khobar kana, au harfu atfin nasoro ma'tuf ke hudan. Dan jumlah kanu hudan au nasoro ini sebagai khobar ina ya Ustaz? Naam. Kul fi'il amr, alhamzatu harfu istifham, antum di sini sebagai mubtada. A'lamu a'lamu ini apa ya Ustaz ya? Khabarnya. Oh iya, astagfirullah. No, tapi kan maksudnya ini kalau bukan fi'il ya Ustaz ya, kalau ini dia namanya isim tafdil ya. Isim tafdil itu iya. Kata dengan wazan af'alu dengan iya. Makna lebih atau paling. Oh ya, isim tafdil ya sebagai mubtada. Khobar. Sebagai khobar, ya, sebagai khobar. Ini juga isim istifham. Ini juga ini ya, Ustaz, Allah. Ini ma'tuf ya ke A'lamu. Ke Allah, ke antum ya. Ke antum. Ke antum. Ya. Al-wawu harfu atfin man ini di sini sebagai mubtada ya. Adlamu juga di sini khobar tadi isim tafdil tadi ya. Mimman jar majrur katama fi'il maldi fa'ilnya man syahadatan maf'ul bih indahu indahnya waraf hu al-ha'u'nya mudhaf ilaih minallah jar majrur. Al-wawu harfu atfin ma harfu nafin lafzul jalalah sebagai lafzul dalalah ini sebagai mubtada. Mubtada. Ya, bighafilin jar majrur amma jar majrur ta'maluna ini fi'il mudhari wawu sebagai fa'il dan ini sebagai khobar ya. Naam. Bal ataquluna mujadilina fillahi inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata wahumul anbiya'u alladhina kanu fi qabaili bani Israila isnati ashra min waladin Ya'quba kanu ala dinil Yahudi aw nasara awin nasara wa hadha kadabun faqad bu'isu wa matu qabla nuzulit tawrati wal injil ullahum ayyuhar rasulu antum a'lamu bidinihim amillahu ta'ala وقد أخبر في القرآن بأنهم كانوا حنفاءً مسلمين ولا أحد أظلم منكم حين ولا أحد أظلم منكم حين تخفون حين تخفون تخفون حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من الله تعالى وتدعون خلافها افتراء على الله وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم بل هو محسن لها ومجازيكم عليها. Apakah kalian ingin mendebat gitu ya dengan berkata mendebat tentang Allah dengan berkata bahwa Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucunya yang kesemuanya itu adalah nabi-nabi yang merupakan anak cucu dari Bani Israel yang jumlahnya 12, yang jadi anak cucu dari Yakub yang dahulunya dari kabilah-kabilah Bani Israel yang jumlahnya 12. Maksudnya ingin mengatakan bahwa mereka itu ada di atas agama Yahudi dan Nasrani, padahal hal tersebut adalah dusta. Sungguh mereka diutus dan wafat sebelum diturunkannya Taurat dan Injil. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, apakah kamu yang lebih mengetahui tentang agama mereka atau Allah Ta'ala? Dan sungguh telah dikabarkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang hanif dan berserah diri. Dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada kalian ketika kalian menyembunyikan kesaksian yang dikuatkan ya di sisi kalian dari Allah Ta'ala. Ya, kesaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikuatkan dengan apa yang ada di sisi kalian. Dan mengklaim pertentangannya sebagai kedustaan atas nama Allah. Dan Allah tidak lalai dengan sesuatu pun atau sedikit pun dari amal-amal kalian. Dia Allah yang mencatat dan membalas atasnya, atas amal-amalnya. Baik. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ Apakah kalian hendak mengatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail serta Ishak dan Yakub dan anak keturunannya adalah orang Yahudi dan Nasrani? Qul a'antum a'lamu amillah? Katakanlah kepada mereka, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa man adlamu mimma katama syahadatan 'indahu min Allah? Dan siapakah yang lebih zalim ya daripada orang yang menyembunyikan persaksian yang ada di sisinya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu. Dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi ya ini masih lanjutan ya ucapan dari orang Yahudi ya, di mana orang Yahudi mengatakan kunu hudan. Orang Nasrani mengatakan kunu nasara. Masing-masing mereka mengklaim bahwasanya agama mereka adalah agama yang terbaik. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya Ibrahim, ya Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya itu juga yang beragama Yahudi, ya atau bagi orang Nasrani mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah beragama Nasrani, ya maka Ya, cara membantahnya mudah sekali, ya. Nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, al-asbatnya adalah ya nabi-nabi keturunan Yakub pada sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada Bani Israel. Untuk membantah klaim ini mudah sekali. Ya, karena nabi-nabi tersebut, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, itu hidup sebelum Nabi Musa, ya. Hidup sebelum Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Sehingga mana mungkin kita katakan bahwasanya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub adalah orang Yahudi, sedangkan agama Yahudi ya atau Taurat baru diturunkan di masa Nabi Musa. Kemudian Injil baru diturunkan di masa Nabi Isa. Sehingga tidak benar klaim mereka. Bahkan yang benar adalah bahwasanya para nabi ya termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan nabi anak keturunan Yakub itu semuanya ya nabi-nabi yang hunafa menempuh jalan yang lurus yaitu jalan Islam. Mereka mendakwahkan hal yang sama yaitu menyuruh agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga para nabi itu jelas merupakan muslim, bukan Yahudi atau Nasrani sebagaimana klaimnya orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Kemudian Allah mengingatkan, "Qul a'antum a'lamu amillah?" Katakan kepada mereka, "Apakah kalian merasa lebih tahu ataukah Allah yang lebih mengetahui semuanya?" Maka tentu Allah yang lebih mengetahui semuanya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tahu bahasanya orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat menanti kedatangan Nabi terakhir. Kenapa mereka menanti dan kenapa mereka sangat yakin dengan kedatangan Nabi terakhir? Karena itu jelas tertulis dalam kitab mereka. Kabar dan sifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas tertulis di dalam Injil dan juga Taurat. Namun ketika diutus nabi yang terakhir, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, lalu mereka pun seketika menyembunyikan persaksian yang dulunya mereka saksikan bahwasanya akan ya hadir akan datang nabi yang terakhir. Maka Allah mengingatkan wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan dikira kedustaan yang kalian lakukan ya, tipu daya yang kalian lakukan, perbuatan khianat menyembunyikan amanah, menyembunyikan fakta yang kalian lakukan itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mencatatnya dan Allah yang akan membalasnya ya. Nah, kita lanjutkan ayat terakhir ya. Pak Edi, silakan. Ya, Pak Edi. Ya. Ya, nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat-umat yang sudah berlalu. Baginya apa yang mereka baginya apa yang sudah diperbuat dan bagi kalian apa yang sudah kamu lakukan. Dan tidaklah kalian ditanya tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Tilka isim isyara sebagai mubtada, umatun itu adalah khobar dari umatun sebagai khobar, qot huruf huruf apa isi tahkikin. Tahikin ya, tahikin. Kholat sebagai fi'il madhi. Fa'ilnya hiya dhamir musatir, laha sebagai khobar muqaddam, ma mubtada, kasabat fi'il madhi, fa'ilnya dhamir musatir hiya, wa huruf atfin, lakum jar majrur sebagai khobar, sebagai khobar ma sebagai mubtada, kasabtum fi'il madhi, fa'ilnya antum, wa huruf atof, ta tidak huruf nafi, tus'aluna fi'il mudore, fa'ilnya alwawu, amma jermajrur, lanu fi'il nakis, isimnya alwawu, ya'lamun sebagai khobar, sebab ya'lamuna fi'il mudore, wawunya alwawu sebagai fa'il, jumlah ya'malunya adalah sebagai khobar daripada kanu. Nah. Tilka utilka ummatun min aslafikum qad madzat lahum a'mala lahum a'maluhum walakum a'malukum wala tus'aluna an a'malihim wahum la yus'aluna an a'malikum wa fil ayati qata'a qata'un qata'un li ta'alluqi kapan li ta'alluqi bil bil makhlukin makhlukina ya wa adama wa adamul wa akdamul tarori iqtirari iqtirari bil in istisabi bil istisabi ilaihim wa an al wa an ibrod wa an ibrati bil imani billahi wa annal ibrata bil imani wa annal ibrata bil imani billahi wa ibadatihi wa wahdahu wa itba'i rasulihi wattiba'a rasulihi wattiba'a rasulihi wa anna man kafara bi rasulihi bi rasuli minhum faqad kafaru bisa iri rasuli. Iya, kuat kafir bisa iri rasuli. Itu adalah umat-umat yang sudah mendahului kalian. Sungguh apa ini? Mana nggak ada sungguh kan sini? Bagi mereka amalan mereka. Tilka umatum min asfali. Qad madot yang sungguh telah berlalu. Sungguh telah berlalu. Bagi mereka amalan mereka dan bagi kalian amalan kalian. Dan kalian tidak akan ditanya tentang amalan mereka. Dan mereka tidak akan ditanya tentang amalan kalian. Dan di dalam ayat ini, koto'a itu putus ya? Terputus. Dan di dalam ayat ini, ayat ini mengandung qat'un itu adalah pemutusan. Ya, dan dalam ayat ini mengandung pemutusan dari bergantung kepada makhluk. Oh ya, dari bergantung kepada makhluk. Dan adanya ada mitosnya dan tidak boleh. Oh iya, bangga. Tidak boleh bangga dengan menisbatkan kepada mereka. Dan bahwa dan sebagai pelajaran wa innal ibrati keimanan kepada Allah dan ibadah hanya kepadanya dan mengikuti Rasulnya dan sesungguhnya siapa yang kafir kepada Rasul maka sungguh kafir Sa'iril rasul dengan sa'iril itu ajaran deh. Saya itu seluruh. Oh, dengan seluruh rasul-rasul semuanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah kisah umat yang telah terdahulu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi tujuan kita membaca kisah-kisah umat terdahulu, ya apalagi dalam surat Al-Baqarah ini juz yang pertama kita, ya dari pertengahan juz sampai akhir kita membahas tentang Bani Israel ya, yang sejak mereka sezaman dengan Nabi Musa sampai di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahum amaluhum walakum amalukum. Bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Wala tus'aluna an a'malihim. Kalian tidak akan ditanya tentang amalan mereka. Wahum la yus'aluna an a'malikum. Dan mereka pun tidak akan ditanya tentang amalan kalian. Apa maksud ya dari ayat ini? Wa fil ayati qat'un lit'aluqi bil makhluqina wa 'adamu al-ittirari bil intisabi ilaihim. Di dalam ayat ini mengandung adanya larangan ya untuk bergantung kepada para makhluk, dan tidak boleh kita bangga menisbatkan diri kita kepada mereka. Jadi jangan kita berbangga dengan ya ras kita. Misalnya seseorang yang misalnya alhamdulillah dia merupakan anak keturunan Nabi, maka ini sebuah nikmat. Tapi jangan juga ya misalnya seorang memang keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu dia bangga dengan nasab yang dimiliki, tapi dia tidak mau beramal, maka tidak ada gunanya ya sikap semacam ini. Karena yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annal ibrata bil imani billahi wa ibadatihi wahdahu wa ittiba'i rusulihi. Yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian usahanya dalam beribadah kepada Allah saja, dan juga usahanya dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada gunanya kita berbangga dengan ya nasab yang kita miliki. Tidak ada gunanya kita ya berbangga dengan kedudukan ayah kita. Misalnya seorang anak kiai, dia bangga sekali ya dengan status yang miliki. Dia bangga sekali dengan kedudukan ayahnya. Tetapi bukan itu intinya, ya. Karena yang dianggap itu bukan statusnya sebagai anak kiai, bukan statusnya sebagai anak keturunan Nabi. Tapi yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka ikhlas ya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ibadahnya, apakah mengikuti tata cara dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang dianggap, ya. Karena seseorang itu yang akan menyelamatkannya bukanlah hubungan kekerabatannya dengan orang-orang yang saleh, bukan, tapi adalah amalannya sendiri. Ya, setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan amalannya. Makanya laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, pun bagi kalian apa yang kalian usahakan. Ya, sehingga setiap orang itu akan bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing, bukan dengan amalan orang tuanya, amalan anaknya, amalan nenek moyangnya, tidak ya. Ya, jadi konsep amal dalam Islam itu sangat jelas bahwa setiap manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing, meskipun memang di dalam Islam sendiri juga ada yang namanya pahala yang terus mengalir ya, seperti dalam hadis Rasulullah ya, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga, ya, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, kemudian anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tapi secara umum ya seseorang itu ya dibalas sesuai dengan amalannya ya. Nah, baik, barangkali sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Ibu Siyu bertanya, Yahudi Mas Nabi Musa punya sifat yang sama dengan Mas Nabi Muhammad ya, Ustaz. Naam ya. Bahkan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang kita bisa melihat bagaimana ya tingkah laku orang Yahudi di Palestina ya. Mereka membunuhi orang-orang Palestina tapi mereka bilang ya mereka melakukan itu semua ya demi negara, demi membela negara, padahal mereka adalah penjajah. Tapi mereka mengklaim bahwa mereka lah yang benar. Dan memang inilah sifat orang Yahudi. Mereka berbuat kerusakan, tapi mengklaim kalau mereka berbuat perbaikan. Artinya, apa yang kita baca dalam Al-Quran, tentang kisah mereka, bagaimana orang Yahudi itu bersama Nabi Musa, kemudian bagaimana orang Yahudi ya bersama Nabi Muhammad SAW, itu mereka sampai sekarang hari ini kita lihat sifat mereka, sikap mereka yang mengkonfirmasi apa yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya orang Yahudi itu memang orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Ya. Tapi ketika mereka berbuat kerusakan, mereka mengklaim bahwasanya yang mereka lakukan adalah yang benar. Ya. Makanya kalau kita lihat ya berita itu, apalagi kalau mereka sedang sidang PBB misalnya, mereka mengklaim bahwasanya semua yang mereka lakukan itu adalah ya untuk tujuan yang baik. Mereka bilang seperti itu. Dan inilah kerusakan orang Yahudi. Mereka bukan kerusakan tapi mengklaim bahwasanya mereka melakukan perbaikan. Ya. Dan justru manfaat atau faidah kenapa di Al-Quran banyak sekali mengisahkan kisah-kisah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, bahkan memerangi Allah dan Rasulnya. Ini untuk diambil ibroh, diambil pelajaran bagi kita orang Islam, agar kita tidak seperti mereka, agar kita tidak mengikuti sifat mereka. Justru inilah inti dari kenapa Al-Quran diturunkan, ya, sebagai pedoman hidup kita, sebagai pelajaran bagi kita. Kalau ada kisah-kisah yang baik, maka itu untuk kita ikuti. Kalau ada kisah-kisah dari umat-umat yang membangkang kepada Rasul, kepada Allah, maka itu untuk dijauhi, agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Itu dia. Makanya memang, Alhamdulillah, kalau Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membaca tafsirnya, maka kita akan dapati bahwasanya Al-Quran ini, Masya Allah, betul-betul berisi pedoman hidup kita, berisi kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Ya, demikian. Tapi mungkin Insya Allah sampai sini dulu, dan Anda mohon izin ya untuk juz 2-nya, mungkin kita mulai Senin depan dulu ya, karena Ani ada rencana mau buka lagi biar agak banyakkan dikit ya. Jadi biar ketika Ani minta baca jangan itu-itu aja ya. Bisa di, apa namanya, gilir. Jadi insya Allah untuk juz 2-nya kita pending dulu sampai hari Senin ya. Sampai hari Senin minggu depan. Nanti saya mau buka kelas baru lagi supaya nanti ketika kita membaca juz 2, apa namanya, banyak yang ikutan ya. Baik. Silakan Bu Rani. Ya, Ustaz, kalau kayak ahadun itu gimana ya i'rabnya? Kan tadi kita enggak ada ahadun ya. Adanya lah ahada ya. Iya, ahada. Nah, itu kadang-kadang kan suka ada ahadun juga ya, Ustaz ya. Itu gimana cara? Oh iya. Jadi untuk bisa mengi'rab isim yang ada setelah la, kita paham dulu namanya la alati lima fil isim. Afan Bu, ini back sound-nya agak jelas banget ya. Baik, mungkin Ane matiin dulu ya. Jadi, itu kan masuk dalam pembahasan la allati nafil jinsi, la yang menafikan jenis. Ya. Atau la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Ini harus dicatat. Jadi ada huruf, la ini kan macam-macam ya. Ada la nahiyah, ada la yang artinya jangan. Ada la nafiyah, la yang artinya tidak. Nah, la nafiyah itu ada dua. adalah nafiah biasa, ya, adalah nafiah biasa yang enggak punya amal apa-apa. Seperti kalau misalnya setelah lafil mudhari yang tidak terjadi apa-apa, la yadhhabu zaitun. Ini kan artinya biasa. Zaid tidak pergi. Yadhhabu enggak berubah sama sekali karena la itu enggak punya pengaruh apa-apa, ya. Nah, ada juga la, ya, yang berfungsi sebagai huruf atop dan dia biasa aja, tidak punya amal. Misalnya ja'a zaidun la aliyun. Zaid telah datang bukan Ali. Tapi ada satu lagi la nafiyah yang beda dan dia punya amal. Namanya la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. La yang menafikan jenis. Nah, kalau la yang menafikan jenis ini, dia beramal seperti amalannya inna. Kalau kita bicara inna, berarti ada isimnya, ada khobarnya. Jadi ada la nafiyah yang ngikutin amalnya inna. Dia punya isim, dia punya khobar. Artinya isimnya mansub, khobarnya marfu, ya. Cuma bedanya, kalau isimnya la, tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Makanya tadi kita bacanya la ahada azlamu. Dan ini Quran banyak, ya. Misalnya, la raiba fi, ya, kemudian la ikraha fid dini, kemudian rabbana gimana mala taqata lana bi, ya, la taqata lana. Kemudian dalam ucapan sehari-hari ada misalnya la ba'sa bi, la syakka fi, ya, lihat itu enggak ada tandanya semuanya, kan. Jadi la raiba fi bukan la raiban fi, la ikraha fid din bukan la ikrahan fid din. Itu memang ciri khas dari la yang menafikan jenis. Ya, la yang menafikan jenis itu memang dia seperti inna, ada isim, ada khobarnya, tapi isimnya enggak boleh tanwin. Dan kenapa dinamakan menafikan jenis? Karena kalau ada la yang menafikan jenis, maka dia menafikan semua jenis yang ada dalam kelompok tersebut. Seperti dalam kalimat la ilaha illallah, itu la-nya la yang menafikan jenis. La ilaha tak ada ilah. Sama sekali enggak ada ilah. Ya, itu namanya penafian. Isbatnya illallah, kecuali Allah. Jadi setelah kita nafikan tidak ada Tuhan sama sekali, baru kita tetapkan illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang bilang bahwa orang ateis itu lebih dekat kepada keimanan. Kenapa? Karena dia udah benar tuh. Orang ateis kan dia menafikan semua bentuk Tuhan. Cuma dia kurang isbat aja. Kurang menetapkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Kemudian misalnya ketika kita mengatakan la taliba fil fasli, maka kita benar-benar menafikan semua jenis siswa enggak ada di kelas. La taliba fil fasli, tak ada seorang pun siswa dalam kelas, maka enggak ada Zaid, enggak ada Ali, enggak ada Ahmad. Fatimah mungkin karena Fatimah itu bukan talib tapi talibah, ya. Tapi kalau kita bilang la talibata fil fasli, tak ada seorang pun siswi dalam kelas, maka kita menafikan semuanya. Ini namanya la yang menafikan jenis. Kalau la yang menafikan jenis, dia harus seperti ini, ya. Harus mengikuti kaidahnya inna. Ya tamalu amala inna tansibul isma wa tarfal khabar. Menasabkan isim dan merupakan khabar, ya. Nah. Ya. Jadi demikian, ya, pelajaran kita sampai di sini insyaallah untuk bisa yang pertama. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya, sekali puji Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena nikmat dari Allah kita bisa menyempurnakan amalan salihat, ya, di mana kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembacaan tafsir juz 1. Insyaallah tafsir juz 2-nya kita mulainya minggu depan, ya, hari Senin insyaallah taala. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.